Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ad-darsani, dua pelajaran, as-sani wal ishrun wa as-salis ishrun. Pelajaran yang ke-23 dan pelajaran yang ke-22, al-mamnu' minas sarfi. Pembahasan seputar al-mamnu' minas sarfi, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Tidak boleh diapakan? Ditanwin. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti kalau antum mentanwin isim tersebut gagal faham. Contohnya Ahmadu, antum bilang Ahmadun, gagal faham. Aisyatu, antum bilang Aisyatun walaupun keras, keliru enggak? Keliru. Aisyatu. Nanti kaidah-kaidahnya ana akan berikan satu persatu. Cuman antum hafalkan. Kita lihat dulu. Al-mamnu' min as-sarfi, yaitu isim yang dilarang dari tanwin, sarfi tanwin. Al-mamnu' min as-sarfi ismun la yunawwan. Mamnu' min as-sarfi itu isim yang tidak ditanwin. Tidak di apa? Ditanwin. Berarti kalau antum mentanwin, keliru atau benar? Keliru. Wa yujarru bil fathati niyaban kasrah. Ini perhatikan, dijar dengan fathah pengganti dari kasrah. Hukum asal majrur, tandanya apa majrur? Kasrah. Nah, ini nanti majrurnya tandanya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Nah, barakallahu fiikum, ingat-ingat. Contohnya saja biar nanti antum enggak bingung. Nah, nazar tala nazar tu. Nazar tu ila Ahmada. Ayat ini. Bukan Ahmadin. Ila Ahmada, perhatikan ya. Jadi majrurnya dengan apa? Dengan fathah tandanya. Kalau biasanya kan majrur kan kasrah. Muhammadin. Ayo, kalau ini memang tanwin. Kalau tanwin jadinya dengan kasrah tandanya. Apa belum? Tapi kalau isim yang tidak tanwin, tanda jadinya dengan apa? Abdurrahman. Isim yang enggak boleh tanwin dijar dengan apa tandanya? Kasrah. Ahsan tabarakallahu fikum. Dengan apa, Ahmad? Isim yang enggak boleh tanwin dijar dengan apa tandanya tadi? Kelihatan itu. Dengan fathah, lihat ini. Antum tanamkan di benak antum, bila perlu catat-catat, isim yang tidak boleh ditanwin, kalau majrur tanda jarnya dengan fathah. Dihafal itu. Ahmad enggak tanwin. Muhammad kan tanwin, Muhammadun. Sehingga majrur dan kasrah Muhammadin. Tapi kalau isim yang tidak ditanwin, itu majrurnya tanda jarnya dengan fathah. Upayakan tercatat ya. Itu penting sekali ini. Biar enggak bingung. Nah, contohnya ini. Aisyah. Semua nama perempuan tidak boleh ditanwin kecuali Hindun. Kecuali siapa? Husain? Hindun. Berarti Aisyah Hindun bukan? Bukan, berarti Aisyah pun. Belum. Nanti kalau majrur, isim yang tidak boleh tanwin, kalau majrur tanda jarnya dengan apa? Fathah. Berarti nanti ila misalkan ila Aisyatin atau Aisyata. Aisyata. Yang ngomong Aisyatun gagal faham. Kenapa gagal faham? Karena dia enggak faham. Memahami gagal gitu loh. Paham ya? Terus bagaimana yang tidak gagal faham tadi? Isim yang tidak boleh ditanwin, dijer tandanya dengan apa? Fathah. Ahsan. Sudah paham belum? Isim kalau ditanwin, tanda jernya dengan apa? Kalau ditanwin. Kalau ditanwin. Dengan apa? Kasroh. Tanwin kasroh. Kalau enggak ditanwin dengan fathah. Kaidahnya semua nama perempuan enggak boleh ditanwin. Itu kaidahnya dihafal. Semua nama perempuan boleh ditanwin enggak? Kecuali Hindun. Semuanya enggak boleh tanwin. Aisyatu, Zainabu, Maryamu, Fatimatu, enggak ada tanwin. Hindun tanwin. Kecuali siapa tadi? Hindun tanwin enggak? Tanwin. Isim yang tidak boleh ditanwin, kalau dijar dengan huruf jar, tanda jarnya dengan fathah atau kasrah ubay? Fathah. Ila Aisyata, ila Ahmada. Antum enggak tanwin antum nama antum Ahmad, enggak boleh Ahmadun. Gagal faham. Ahmadu. Kalau antum tanwin Muhammadun. Paham ya? Kalau Hasan, Hasanun, Husainun, paham ya? Ibrahimu enggak tanwin. Ada kaidah semua nama para nabi enggak boleh ditanwin kecuali Muhammadun, Salihun, Hudun, Shu'aibun, nanti disebutkan. Nah, barakallahu fikum, kita baca lagi. Ingat-ingat ya, dijar dengan fathah tadi itu. Anwa'ul asma'il mamnu' min sharfi, jenis-jenis isim-isim yang tidak boleh tanwin. Satu, al-alamul mu'annas, nama perempuan. Ingat-ingat nama perempuan, contohnya di situ nama perempuan, Maryamu, Zainabu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Kaedahnya semua nama perempuan tidak boleh tanwin kecuali Hindun. Tercatat nanti ya, tercatat ya. Yang kedua, Makkah sama Jeddah, semua nama negara atau nama kota enggak boleh tanwin. Itu kaedah juga. Semua nama negara atau nama kota tidak boleh ditanwin. Faham, Abdurrahman? Abdurrahman, semua nama apa tadi? Ewa, semua nama kota atau negara tidak bertanwin. Paham ya? Contohnya kota Mekah, Makkatu. Kota Madinah, Madinatu. Kota Son'a, Son'a'u. Kota So'dah, So'datu. Paham ya? Nah, itu kaidahnya. Faham? Faham belum? Ewa, ini kita kembali kepada bahasa Arab, bukan kembali ke bahasa Ajam. Paham ya? Yang kedua, al-alam al-mu'annas fil lafad wa ma'nahu mudhakar. Nama perempuan, nama untuk mu'annas, tapi lafadnya saja. Lafadnya saja itu menunjukkan perempuan, lafadnya karena ada ta'marbutohnya. Tapi maknanya laki-laki, ini seperti ini contohnya. Nah, barakallahu fikum. Husamatu. Husamatu, nama laki-laki atau perempuan, Hasan? Laki-laki, tapi lafadnya menunjukkan perempuan lafadnya. Ewa, kenapa menunjukkan perempuan? Ada tak marbutah. Tak marbutah. Amunum. Ini mu'annas secara lafad saja. Maknanya laki-laki. Usama laki-laki atau perempuan? Usama laki-laki. Tapi secara lafad apa? Mu'annas. Kaidahnya setiap nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah enggak boleh ditanwin. Paham ya? Setiap nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah enggak boleh ditanwin. Usama, Hamzah, sama lagi Ubadah, Talhah, iya enggak? Ubadah tu, Talhah tu, Usama tu, Hamzah tu. Paham belum? Kaidahnya apa tadi? Nah, ditulis, ditulis. Setiap nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh enggak boleh ditanwin. Itu ya. Itu penting kaidahnya biar nanti enggak bingung gitu loh. Antum lihat itu Hamzatu, Muawiyatu, Talhatu, enggak ada yang tanwin. Paham ya? Mafhum Abdurrahman? Iqbal, apa tadi kaidahnya? Ewa, setiap nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh enggak boleh ditanwin. Kalau kaidah mengenai nama perempuan apa tadi? Antum, kaidah mengenai nama perempuan. Kecuali Ewa, semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Berikutnya. Nomor 3, al-alamul makhtum bi alif wa nun zaidatain. Masyaallah, nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun. Nama orang yang diakhiri dengan apa? Alif dan nun. Yang alif dan nun tersebut tambahan. Contohnya apa? Utsmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Ramadanu. Antum lihat ini. Setiap nama laki-laki yang diakhiri alif dan nun enggak boleh tanwin. Lihat ini, Antum. Sufyan. Awas, Sufyanu. Diakhiri apa? Alif dan nun. Mana ini? Perhatikan dulu ini, Muhammad. Ewa, alif dan nun. Setiap nama laki-laki yang diakhiri apa? Alif dan nun enggak boleh ditanwin. Kalau mau timbangan tak kasih timbangan. Antum mau timbangan enggak? Nah, kalau mau timbangan tak kasih timbangan. Timbangannya apa? Setiap nama yang timbangannya fa'lan, fu'lan, fi'lan, fa'lan, fu'lan, fi'lan, enggak boleh tanwin. Fa'lan atau Marwanu, fa'lanu. Ya enggak? Fu'lan Utsmanu, Nu'manu. Paham ya? Fi'lan Imranu. Paham belum? Kalau antum mau timbangan, timbangannya itu. Setiap nama yang timbangannya fa'lanu, fu'lanu, fi'lanu enggak boleh tanwin. Tapi kalau mau pakai kaidah yang ringkas, setiap nama laki-laki yang diakhiri alif dan nun enggak boleh di tanwin. Paham ya? Ewa. Berikutnya. Nomor 4, al-alamul ladzi ala wazn al-fi'l. Nama yang dia mengikuti timbangan fi'il. Nama yang dia mengikuti timbangan fi'il. Ahmadu, Anwaru, Yazidu. Ahmadu. Timbangannya apa? Af'alu. Ahmadu, af'alu. Enggak boleh tanwin. Anwaru, af'alu. Timbangan itu kayak gini, timbangan itu. Tak kasih tahu timbangan. Ini timbangannya gini. Ini timbangan namanya. Af'alu. Antum timbang. Ahmadu. Sama enggak kira-kira? Timbang. Ahmadu. Sama kan? Af'alu Ahmadu. Sama kan? Nah, nama laki-laki yang setimbang dengan timbangan af'alu enggak boleh tanwin. Ada laki-laki namanya Akbar, Akbaru. Ada laki-laki namanya Anwar, Anwaru. Ada laki-laki namanya Ahmad, Ahmadu. Paham belum? Kenapa setimbang dengan af'alu? Timbangan ini pentingnya antum bawa kemana-mana. Itu enggak perlu apa? Enggak perlu repot-repot, timbang saja. Kalau sama timbangannya enggak boleh tanwin. Faham belum? Ewa. Berikutnya. Kalau Yazidu timbangannya fi'lu, itu nanti sulit bagi antum, cuman tak sebutkan. Kalau ada nama laki-laki setimbang dengan af'alu enggak boleh di tanwin. Ewa. Nomor 5. Al-alamul ajami, nama ajam. Setiap nama orang ajam enggak boleh tanwin. Nama orang ajam itu bukan nama orang Arab ya. Setiap nama orang ajam enggak boleh di tanwin. Nah, kita lihat. Ibrahimu, Ya'kubu, Williamu, Edwardu, Pakistanu, Barisu, Pakistan. Pakistanu nama negara kan? Pakistanu enggak tanwin. Karena negara apa? Negara bukan negara Arab. Barisu, Paris. Barisu. Nah, barakallahu fikum. Ini juga enggak boleh tanwin. Negara apa? Bukan negara, bukan bahasa Arab, bukan dari Arab. Paris. Belum. Beda dengan apa? Faris. Kalau Faris, Farisun Persia, itu lain lagi. Kalau ini Baris itu Paris, negara Paris. Naam. Kita lihat sini. Ibrahim Yakub masuk dalam kaidah Ibrahim sama Yakub masuk dalam kaidah apa Iqbal? Semua nama awa, semua nama para nabi enggak boleh ditanwin kecuali sun syamlahu. Awa, semua nama para nabi enggak boleh ditanwin kecuali sun syamlahu. Semua nama para nabi enggak boleh ditanwin kecuali ini. Sun syamlahu. Ini dihafal loh, jangan dilihat kok ya. Syamlahu. Sun syamlahu. Semua nama para nabi enggak boleh tanwin kecuali sun syamlahu. Ibrahimu, antum bilang Ibrahimun, gagal paham. Ismailun, gagal paham enggak? Gagal paham. Ya'kubun, gagal paham enggak? Gagal paham. Kecuali ini. Sat salihun tanwin. Nama nabi ini. Nun Nuhun tanwin. Sin Su'aibun tanwin. Mim Muhammadun tanwin. Lam Lutun tanwin. Ha Hudun tanwin. Paham belum? Jadi semua nama para nabi enggak boleh tanwin kecuali apa tadi? Irsyad sun syamlahu. Ya, sun syamlahu, jagalah persatuannya. Jagalah persatuannya, itu artinya untuk menyingkat. Ini singkatan ini sebenarnya. Singkatan dari apa? Salihun Su'aibun Muhammad, Salihun Nuhun Su'aibun Muhammadun Lutun Hudun. Ini nama nabi yang boleh tanwin. Selain ini enggak boleh tanwin. Selain itu enggak boleh tanwin. Yusufun. Faham atau orangnya? Faham enggak? Enggak paham, gagal paham. Antum sekarang Okasa. Ada orang ngomong Idrisun katanya. Ja'a Idrisun. Gagal paham enggak orangnya? Gagal paham. Karena Idrisun nama nabi. Tapi enggak masuk di sun samlah ini. Kalau ini tanwin. Semua nama para nabi enggak boleh tanwin kecuali sun samlahu. Shadnya Shalihun, nunnya Nuhun, shinnya Shu'aibun, mimnya Muhammadun, lamnya Lutun, haknya Hudun. Ewa. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini kalau kita selesaikan enggak selesai. Paham ya? Cuma nanti kalaupun selesai hari Senin lah kita selesaikan, enggak masalah, enggak perlu terburu-buru. Yang penting antum pahami baik-baik kaidah-kaidah yang sudah kami ambil. Baru sampai nomor berapa tadi? Baru sampai nomor 5. Kaidah pertama, semua nama perempuan enggak boleh ditanwin kecuali Hindun atau Da'dun. Hindun atau Da'dun. Kaidah yang kedua, semua nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah enggak boleh ditanwin. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, semua nama laki-laki yang diakhiri dengan alif dan nun enggak boleh ditanwin. Itu ingat-ingat, Marwanu, Sofwanu, Utsmanu, Imranu, Nu'manu. Alif dan nun akhirnya, lihat baik-baik. Berikutnya, setiap nama laki-laki yang setimbang dengan af'alu, af'alu tadi Ahmadu, Anwaru, Akbaru, enggak boleh ditanwin. Yang kelima, yang terakhir, semua nama para nabi enggak boleh tanwin kecuali apa tadi Ukasyah? Sun Syamlahu. Sun Syamlahu itu apa? Irsyad satnya Salihun. Nunnya Nuhun, shinnya Shu'aibun, mimnya Muhammadun, lamnya Lutun, haknya Hudun. Paham insyaallah ya? Ini kaidah-kaidah ini dihafal. Dihafal, tertulis, paham ya? Ditanamkan di benak-benak antum semuanya. Semua nama para nabi enggak boleh tanam kecuali Sun Samlau. Semua nama perempuan enggak boleh tanam kecuali Hindun. Semua nama laki-laki yang diakhiri dengan alif dan nun tanwin enggak? Enggak tanwin. Semua nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah tanwin enggak? Enggak tanwin. Isim yang enggak boleh ditanwin, kalau majrur, majrur tanda jarnya dengan apa, Abdurrahman? Dengan fathah. Isim yang ditanwin kalau majrur tanda jarnya dengan apa? Kasrah. Hukum asal majrur dengan apa tandanya? Hukum asal majrur tandanya dengan apa? Majrur tandanya dengan apa? Hukum asalnya kasrah. Marfu dengan apa? Apa? Dhammah. Mansub dengan apa mansub? Antum? Sukun? Ahsanta barakallahu fikum. Keliru. Mansub dengan apa tandanya? Fathah. Majzum, majzum dengan apa majzum? Sukun. Majrur? Marfu? Marfu? Dhammah. Mansub? Majrur? Mansub? Majrur? Marfu? Majzum? Sukun. Majrur? Antum? Majrur? Majrur? Apa? Majrur? Mansub? Marfu? Majzum? Ewa. Marfu? Mansub? Majrur? Mansub? Marfu? Majrur? Majrur? Asra. Majrur itu ada roknya enggak? Majrur ada roknya kan, mudah dihafal. Majrur rok. Kasroh ada roknya enggak? Majrur rur rur. Majrur kasroh. Paham ya? Marfu dhamma. Paham ya? Caranya gitu. Majrur dengan apa? Marfu? Mansub? Fathah. Majzum? Nah itu dihafalkan, diulang-ulang, insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang. Nah barakallahu fikum, enggak perlu terburu-buru, yang penting antum hafal kaidah-kaidahnya. Nah, sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.